yang utuh apabila harapan tidak bangsanya tidak melupakan sejarah. Agar mengelola negara ini dengan baik. Tidak ada lagi yang berseteru. Jaya selamanya. Menang.